Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ashir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali, bersua kembali, dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, yang mana insya Allah pada malam ini kita akan mempelajari bahasa Arab. Dan malam ini sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa kita akan masuk ke Ad-Darasuf Al-Tharithu Wal-Ishrun, pelajaran ke-23. Dan alhamdulillah kita sudah membaca dialognya di pertemuan yang lalu. Dan kalau tidak salah kita sudah baca latihan pertama. Pada malam ini insya Allah kita akan masuk ke At-Tamrin Al-Thani, latihan kedua. Alas kedalik ya Abdul Ghaffar. Nah. Namun sebelum kita mulai, alhamdulillah pada malam ini kita ditemani para ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Khairan insyaallah. Musta'idun? Siap semua insyaallah untuk belajar? Insyaallah. Baiklah, silakan antum lihat safha 100 wa 56, halaman 156 di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqin biha, yang diterbitkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah An-Nabawiyah. Di sini di latihan kedua At-Tamrin Al-Thani, dengan langsung masuk ke latihan, kita nanti akan langsung melihat apa saja yang menjadi fokus pembahasan di pelajaran ini. Di sini perintahnya, sudah ketemu semua ikhwan? Wajadtum? Safakam, halaman berapa tadi? Mi'a? Wasittatun wa khamsun, 156. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, segera persiapkan alat tulisnya dan tulis kiranya apa yang penting untuk dicatat. At-tamrin al-thani yaqul huna, disebutkan di sini perintahnya, iqra'il amthilatal atiyata. Iqra'il amthilatal atiyata li jam'il mudhakkaris salimi. Li jam'il mudhakkaris salimi. Iqra'il amthilatal atiyata, bacalah contoh-contoh berikut, contoh-contoh daripada jamak mudzakkar salim. Di sini contoh-contoh yang akan kita lihat apa ya ikhwan? Contoh-contoh daripada sebuah jamak namanya jamak mudzakkar salim. Dan ini sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama. Artinya ini bukan pelajaran baru, bukan pembahasan yang baru bagi kita. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di jilid yang pertama. Masih ingat ya, Ikhwan? Maka di pertemuan yang lalu masih ingat ketika anak katakan bahwa penting untuk mengikuti jilid pertama. Penting untuk mempelajari jilid pertama terlebih dahulu. Baru kemudian kita masuk ke jilid yang kedua. Karena uniknya di buku ini bahwa satu pelajaran dengan pelajaran yang setelahnya atau satu jilid dengan jilid yang berikutnya ini adalah buku yang terintegrasi, yang tidak bisa dipisah-pisah. Jadi satu itu bagaikan akarnya, baru kemudian kita masuk ke jilid dua bagaikan batangnya, baru kemudian nanti naik terus sampai ke daun dan buahnya dan ranting-rantingnya. Maka tidak mungkin kita belajar langsung jilid dua dari kitab Durusul Lughah ini tanpa lewat jilid yang pertama. Kecuali kalau antum punya basic yang cukup, punya dasar yang cukup. Beda nanti hasilnya. Kalau antum sudah punya basic, maka tidak masalah. Bisa dicoba nanti di jilid kedua. Tapi kalau itu pun masih terasa begitu sulitnya jilid 2 bagi kita, maka disarankan untuk mengulang kembali jilid pertama. Dan jama' mudzakkar salim di sini, masih ingat pembahasan di jilid yang pertama bahwa jama' kenapa disebut jama' mudzakkar as-salim? Ada dua kata setelah jama' itu, ada al-mudzakkar. Dari sini kita tahu bahwa jama' ini jama' untuk laki-laki. Ada sekedarik? Jadi kata yang bisa dibuat jama' seperti ini adalah jama' mudzakkar. Kemudian ada kata as-salim yang artinya selamat. Apa maksudnya as-salim di sini, selamat di sini? Maksudnya adalah bahwa bentuk mufradnya tidak berubah, masih terlihat dengan jelas. Hanya ada tambahan dua huruf saja. Waw dan nun. Jadi kalau ingin seseorang ingin membentuk jamak mudzakkar salim, cukup tambahkan di bentuk mufradnya, tambahkan apa? Waw dan nun. Contoh di sini yang paling mudah kita lihat, misalnya mu'al mudarrisu, al mudarris. Mana al mudarris ya, ikhwan? Guru. Kita mau buat jamaknya, dia jamak mudzakkar salim. Bagaimana jamaknya? Tambah apa? Waw dan nun, cukup dua huruf saja sehingga menjadi al-mudarrisuna, seperti yang kita lihat di nomor 1 daripada latihan kedua ini. Al-mudarrisuna. Contoh lain misalnya di nomor 2. Lihat di situ mana jamak mudzakkar salim di nomor 2? Al-muhandisuna. Asalnya apa? Al-muhandisu. Tambahkan waw dan nun, al-muhandisuna, sehingga menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, jelas ya, ikhwan? Nah, di sini tidak ada soal yang perlu dijawab. Antum hanya diminta untuk membaca contoh-contoh berikut. Ana bacakan yang pertama, al-awwal, kemudian setelah itu kita minta ikhwan studio. Al-awwal yang pertama, al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. Para guru di kelas-kelas. Para guru di kelas-kelas. Di sini ada dua jamak di sini, ikhwan. Ala sekadarik? Jamak yang pertama apa? Al-mudarrisun. Jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Jamak yang kedua? Al-fusul. Jamak apa ini? Jam'u taksir. Jam'u taksirin. Nah, kalau tadi jamak mudzakkar salim, ini jamak taksir, yakni jamak yang pecah atau berubah mufradnya, berubah tunggalnya. Mufradnya apa? Fusul. Faslun. Sehingga berubah ketika jadi jamak. Fusul. Berubah bentuk mufradnya. Maka disebut apa ini? Jamak apa tadi? Jamak taksir. Nah, itu nanti bahasan rincinya di akan datang insyaallah. Sementara kita fokusnya di mana, ikhwan? Di jamak apa ini yang kita fokuskan sekarang? Jamak mudzakkar salim. Nah. Cukup dari ana satu soal. Ana minta ikhwan studio baca dua atau tiga soal yang lain. Siapa yang pertama yang baca? Man yaqra? Ana. Anta ya akhir kirim, mata masmuka? Ana nasitu ismak. Ilham. Tafadhal ya akhuna Ilham. معك الكتاب يا أخي الكريم؟ عندي. تفضل. الثاني. بسم الله. الثاني. أين المهندسون؟ نعم. ترجم. Di mana para insinyur-insinyur itu? نعم. Di mana para insinyur itu? Mana jamak mudzakkar salim di sini ya, Ilham? Muhandisuna. Al-muhandisuna. Asalnya apa mufradnya? Muhandisun. Al-muhandisu. Ditambahkan apa di sini supaya jadi jamak mudzakkar salim? Waw dan nun. Ahsant. Barakallahu fik ya al-akh Ilham. Fik barakallahu. Tafadhal, berikut ya man. Siapa? Tafadhal. Anta ya Maulana? Tafadhal. Tafadhal ya Maulana. Al-thalith. Bismillah. Al-thalith. Haulai tullabun mujtahiduna. Naam. Haulai tullabun mujtahiduna. Naam. Terjem. Mereka itu adalah para siswa-siswa yang bersungguh-sungguh. Nah, yang rajin-rajin. Yang rajin-rajin. Yang bersungguh-sungguh dalam belajar, Masya Allah. Aina jama' mudzakkar salim huna ya akhil kirim? Mujtahiduna. Mujtahiduna. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal ya mu'ajir, anta rabi'. Tafadhal ya mu'ajir. Ar-Rabi. Aina Ahmad wa Abbas wa Yasin. Jangan dimatikan, dihidupkan semua harokatnya. Aina Ahmadu. Naam. Wa Abbasu. Wa Abbasu. Begitu? Wa Abbasun. Ah, wa Abbasun atau wa Abbasu? Yang mana? Naam. Abbasun. Adapun Ahmadu, mengapa dia bukan Ahmadun? Ahmadu mamnu' minas sarf. Abbasun tidak. Begitu pula nama setelahnya. Waya, terusin. Wayasirun. Naam. Marhaban tsaniya, sekali lagi ya, akh. Muajir. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Naam. Al-jawab. Hum wa'ibuna mundu usbu'ina. Mundu? Itu bukan jamak mudzakkar salim, bukan. Itu musanna. Mundu usbu'aini. Sekali lagi. Hum wa'ibuna mundu usbu'aini. Naam. Mundu usbu'aini. Naam. Antum baca lagi dari awal. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Hum wa'ibuna mundu usbu'aini. Naam. Mumtaz. Mumtaz. Tarjim ya akhil kirim. Di mana Ahmad dan Abbas dan Yasir? Mereka tidak hadir sejak dua minggu yang lalu. Naam, sejak dua minggu yang lalu. Barakallahu fiik. Syukran ya Majir. Jazakallah khair. Nah, kita langsung buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Assalamualaikum pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Itulah beberapa contoh yang telah dicontohkan dari para ikhwah yang berada di studio. Sekarang giliran Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin ikut menjawab dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 0218236543. Melanjutkan latihan kedua ini di mana kita sudah sampai pada latihan nomor 5. Silakan. Halo. Ya, silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ummu Abdullah ya, dari Solo. Silakan. Naam. Nah, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa kaifa halukum ya Ustaz. Ana bikhair alhamdulillah. Masya Allah. Jazakillah khair ya Ummu Abdullah. Jazakum wa khair ya Ustaz. Nah. Ummu Abdullah, lanjutkan. Di latihan kedua ada dua soal, ada dua contoh yang belum dibaca, Al-Khamis dan As-Sadis. Nah, sebelumnya ya Ummu Abdullah. Ya. Ummu Abdullah, ikuti dari gagang telepon saja. Oh iya, ya Ustaz. Ya, nah. Ummu Abdullah, pembahasan kita tentang apa ini? Tentang jamak muzakkar salim. Naam, barakallahu fiik. Silakan, silakan Ummu Abdullah. Iqra'i al-khamis. Al-khamis. Ya'badul muslimun Allaha. Bagaimana Ummu? Ya'badu hakadha? Ya'badul muslimun Allaha. Ba'nya disuku di fathah. Ba'nya di fathah? Ya'badu atau ya'budu? Ya'budu. Ya'budul muslimun Allah. Naam. Ya'budul muslimun Allah. Naam. Apa artinya? Para muslimun itu menyembah Allah. Naam. Orang-orang Islam itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Naam. Barakallahu fiik. Ya'budu. Al-fi'il madinya apa di sini, Ummu? Fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il madinya apa? Abada. Abada, fi'il mudhari-nya? Ya'budu. Ya'budu. Naam. Dan kalimat ya'budu terulang-ulang, kata kerja ini di sebuah surat. Surat Al-Kafirun. Fi'il mudhari dari abada sering terulang-ulang di surat Al-Kafirun. Ada sekedalik ya Ummu Abdullah? Nah, ikuti dari gagang telepon saja, Umar Abdullah. Silakan, lanjutkan. Sebelumnya, mana jamak mudzakkar salim di sini? Al-Muslimuna. Al-Muslimuna. Dan apa tanda yang bisa kita kenal dengannya jamak mudzakkar salim? Apa tanda khususnya? Tandanya wawu dan nun. Wawu dan nun, ahsant. Teruskan, as-sadis. As-sadis. Ula itulabu hunudun. Hunudun. Ula ika bagus. Wa ula ika? Bagus tanap. Ula itulabu hunudun. Wa ula'i bakistaniyuna. Naam, wa ula'ika bakistaniyuna. Ula'ika bakistaniyuna. Naam, sekali lagi umum, ikra'i maratan thania. Ula'i tulabu hunudun. Naam. Wa ula'ika bakistaniyuna. Bakistaniyuna, mumtaz, barakallahu fiik. Mana jama' mudzakkar salim di sini? Pakistaniyuna. Pakistaniyuna. Tolong diterjemahkan, Umu. Mereka para siswa itu dari Hunudun, orang-orang India. India. Naam, orang-orang India. Orang-orang India. Naam. Hunud jamak daripada Hindiyun. Labu. Naam. Hunudun jamak dari apa tadi, Umu? Hunudun itu dari Hindiyun. Hindiyun. Jamaknya Hunudun. Naam. Hunudun. Adapun Pakistaniyun, mufradnya bagaimana? Pakistanu. Pakistani, naam, sahih. Barakallahu fiik, syukran ya Umar Abdullah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umar Abdullah atas kebersamaannya yang telah menjawab latihan ke 2 ini hingga nomor terakhir, nomor 6. Naam. Nah, maratan dari awal. Baik, kita akan ulangi kembali. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin menjawab di latihan kedua ini, kita akan ulangi dari nomor pertama. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di 0218236543. Nah, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Di Padang. Ummu Abdurrahman. Nah. Silakan Ummu Abdullah. Ummu Abdurrahman. Ma'adiratan. Ummu Abdullah pertama ini Ummu Abdurrahman. Ma'adiratan. Tafadhal ya Ummu Abdurrahman min al-awwal. Dari awal kembali at-tamrin ats-tsani. Halaman berapa ya? Baru 156. 156. Kita sekarang di latihan kedua. Langsung saja nomor pertama, al-awwal. Al-awwal. Naam. Al-mudarrisuna fil fusuli. Naam, tarjimi. Guru-guru laki-laki sedang di dalam kelas-kelas. Iya. Ini pembahasan kita tentang apa ini, Ummu Abdurrahman? Jam'u mudzakkaris salimu. Naam. Jam'ul mudzakkaris salimu. Naam. Mana jamak mudzakkaris salimnya di sini? Al-mudarrisuna. Apa tanda yang paling mudah kita mengenal jamak mudzakkar salim? Al-wawu dan an-nun. Al-wawu dan an-nun. Wawu dan nun. Ahsan. Yeah. Nah. Teruskan umum. Al-thani. Aina al-muhandisuna. Naam. Terjemih. Di manakah para insinyur? Naam. Mana jamak mudzakkar salim di sini? Al-muhandisuna. Al-muhandisuna. Teruskan. Wasili. Al-thalith haulai. Ya. Tullabun. Ya. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Ahsant. Sekali lagi, Umu. Haulai. Tullabun mujtahiduna. Naam. Terjemih. Ini. Mereka ini. Nah, mereka ini murid murid-murid laki-laki yang rajin-rajin. Naam, yang bersungguh-sungguh. Naam. Aina jama' mudzakkar salim huna? Mujtahiduna. Mujtahiduna. Naam. Teruskan umum. Tidak keberatan kalau semua soal dibaca? Ya, tafadhali. Al-Rabi' aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasiru wa ya wa yasiru yasiru wa la yasirun yasiru bi tanwin atau bi duni tanwin, dengan tanwin atau tidak? Ya Umma Abdurrahman, tanpa tanwin mungkin ya? La, bi tanwin. Oh, bi tanwin. Yasirun, hanya satu saja di sini nama yang tidak pakai tanwin. Yang mana? Ahmad. Ahmadu. Naam. Maratan tsaniya, sekali lagi. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Naam. Teruskan. Ibuna munzu usbu'aini. Naam, naam. Terjemih. Di manakah Ahmad dan Abbas dan Yasir? Ya. Mereka tidak hadir. Mereka orang-orang yang tidak hadir. Ya. Munzu sejak dua minggu yang lalu. Iya, sejak dua minggu lalu. Naam, barakallahu fiik. Aina jamak mudzakkar salim di sini? Ghaibuna. Ghaibuna. Wasiri, teruskan. Al-khamis ya'budul muslimuna Allah. Naam. Orang-orang muslim mengibadahi Allah atau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Aina jamak mudzakkar salim? Al-Muslimuna. Naam, naam. Sebelum dilanjutkan, mengapa disebut As-Salim di sini, Ummu Abdurrahman? Karena bentuknya berasal dari bentuk mufradnya. Nah, bentuk mufradnya selamat. Karena Salim itu artinya selamat, tidak pecah. Kita masih melihat bentuk mufradnya masih terlihat ketika di jamaknya. Nah, hakadha, itulah sebab mengapa disebut As-Salim, jamak mudzakkar As-Salim. Nah. Teruskan, satu lagi Umu. As-Salis ha'ula'it tullabu hunudun. Naam. Wa'ula'ika bakistaniyuna. Bakistaniyuna, naam. Terjemih. Mereka ini adalah murid-murid dari India. Dari India. Dan yang wa ulaika, dan mereka itu dari Pakistan. Dari Pakistan, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya Ummu Abdurrahman. Akhwana. Wa jazakillah khair. Jazakumullahu khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ummu Abdurrahman dari Padang, barakallahu fiik atas kebersamaannya. Baik Ustaz, latihan kedua terakhir usai kita baca semua. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Nah, at-tamrin ats-tsalits, kalau kita perhatikan latihan-latihan setelah ini sampai latihan ke bahkan sampai latihan ke-9, ini semua terkait dengan jamak mudzakkar salim. Bahkan nanti ada angka-angka yang juga hukumnya sama seperti jamak mudzakkar salim. Akan kita jelaskan di latihan ke-4 insyaallah. Jadi fokusnya kalau kita perhatikan dengan jeli di sini, 90% pembahasan di ad-darsu ats-tsalits wal isyrun ini, di pelajaran 23 ini, tentang jamak mudzakkar salim. Jadi kuasai. Jadi kompetensi yang harus dikuasai di pelajaran 23 ini harus dikuasai, yakni tentang jamak mudzakkar salim. Nah, dan kita sudah membahas bagaimana bentuknya. Kemudian sekarang kita dilatih di latihan ketiga bagaimana membuat mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Lihat di latihan ketiga. Dan sahlun insyaAllah. Mudah sekali insyaAllah. Ana minta ikhwan studi saya sudah cukup insyaAllah. Di sini perintahnya ijma'. Apa makna ijma'? Jama'kan. Yani buatlah jama'. Ijma'il asma'al atiyata. Jama'kan isim-isim berikut menjadi jama'a mudzakkarin saliman. Jama'a mudzakkarin saliman. Siap? salun insyaallah. Nah, satu orang dua langsung dua atau tiga kata langsung tafadhal biar dihabiskan semua. Nah, man yaqra dari Ilham, tafadhal ya Ilham. Nah. Tiga, antum mana beri tiga? Tiga isim. Antum baca mufradnya kemudian dibaca jamaknya. Mudarrisun. Jam'unya mudarrisuna. Naam, mudarrisun jamaknya mudarrisuna. Ahsan. Terus. Muhandisun. Muhandisuna. Naam, satu lagi. Muslimun, muslimuna. Naam, muslimun, muslimuna. Naam. Ada una di belakangnya. Ah. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya Ilham. Fiik barakallahu. Tafadhal. Man tali? Siapa berikutnya? Tafadhal. Siapa saja? Tafadhal. Ma fi mushkilah. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Kafirun. Naam. Jam'uhu kafiruna. Naam, kafiruna. Naam. Ghaibun. Jam'uhu ghaibuna. Naam. Mujtahidun. Jam'uhu mujtahiduna. Naam, barakallahu fi. Syukran. Berikutnya, mu'minun dan salih. Siapa? Man? Anta nasmuka ya akhil kirim? Samito. Hah? Samito. Sami'tu? Ala bas. Tafadhal, fadhal ya Samito. Mu'minun. Naam, tinggal dua lagi. Mu'minuna. Antum baca dulu mufradnya. Mu'minun. Mu'minuna. Naam. Mufradnya bagaimana? Mu'min. Mu'min. Mu'minun. Ada sekedarik? Samito. Mufradnya mu'minun. Pendek. Jangan dipanjangkan. Mu'minun. Jam'anya bagaimana? Mu'minun. Mu'minuna. Hidupkan semua. Naam. Mu'minuna. Terus satu lagi. Salihun. Ah, antum salihun. Itu antum baca mufradnya atau baca jamaknya? Salihun. Salihun, pendek. Salihun. Iya, bagaimana jamaknya? Salihuna. Naam, barakallahu fiik. Salihuna. Naam. Jazakallahu khair. Syukran ya ikhwan. Naam, la nahtaj ila fathil majal mubasharatan. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. Naam. Nah, yuk tabar sahlun insyaAllah. Sahlun jiddan. Nah. Nah, kita jadi tikrar. Tidak perlu kita ulangkan, ikhwan. Sudah cukup, kan? Sahlun insyaAllah. Tinggal tambahkan apa? Tambahkan waw dan nun. Selesai sudah. Nah. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat. Masih di latihan ke atau halaman 156. At-tamrin ar-rabi'. Iqra ma yali. Ma mana iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Nah. Apa yang kita baca setelah ini adalah al-a'dad, angka-angka al-uqud. Al-uqud, yakni angka-angka puluhan. Dan angka-angka puluhan dalam bahasa Arab itu mulai dari 20. 20 sampai 90. Ini semua puluhan. Dan kalau antum perhatikan, angka-angka puluhan ini bentuknya sama dengan jamak mudzakkar salim. Akhirnya hampir sama. Ada tambahan waw dan nun. Karena bentuknya sama dengan jamak mudzakkar salim, maka nanti antum akan pelajari setelah ini hukum i'rabnya sama nanti. Hukum i'rabnya sama nanti. Perubahan-perubahan jamak mudzakkar salim, begitu pula perubahan-perubahan di angka puluhan ini. Sengaja dimasukkan penulis di sini karena ingin menjelaskan bahwa ini pun sama hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Nah. Kita lihat di sini. Yang pertama isyruna taliban atau ishruna talibatan. Kemudian thalathuna taliban dan thalathuna talibatan. Lihat di sini ikhwan. Al-ma'dud. Masih ingat istilah daripada al-ma'dud? Kalau angkanya disebut al-adad. Adapun isim yang terletak setelah al-adad disebut al-ma'dud. Masih ingat ikhwan? Mana al-ma'adudnya di sini? Taliban. Taliban atau talibatan. Kenapa digandeng antara mudzakkar dan mu'annathnya? Ini menunjukkan bahwa untuk angka puluhan, dia tidak berubah bentuknya walaupun ma'dudnya mudzakkar atau mu'annath, tidak masalah, tidak berubah. Ishrun, ishruna itu baik untuk taliban maupun untuk talibatan sama. Masih ingat dulu angka 3 sampai 10? Kalau angka 3 sampai 10 kan berubah dia. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya jadi mu'annath. Kebalikannya, kalau ma'dudnya mu'annath, al-adadnya jadi mudzakkar. Thalathatu tullabin. Thalathatu tullabin. Lihat, thalathatu. Thalathatu mu'annath. Ada sekedalik? Kenapa dia mu'annath? Karena ma'dudnya tullabin mudzakkar. Tullabin mufradnya talibun. Talibun mudzakkar. Tapi ketika kita rubah menjadi talibatin, jadi siswi-siswi, bagaimana angka tiganya? Thalathu. Hilang tak marbutonya. Thalathu talibatin. Kalau angka puluhan tidak berubah. Ishrun baik untuk talib maupun talibah sama. Ishruna taliban. Sahih. Ishruna talibatan. Sahih. Fahimtum? Fahimna. Begitu pula thalathuna taliban dan thalathuna talibatan. Sama. Arba'una taliban atau arba'una talibatan. Khamsuna taliban, khamsuna talibatan. Sittuna taliban, sittuna talibatan. Sab'una taliban, sab'una talibatan. Thamanuna taliban, thamanuna talibatan. Dan terakhir, tis'una taliban atau tis'una talibatan. Kita baca sama-sama ya ikhwan. Hayya. Istami'u thumma kariru. Sama-sama. Ishruna taliban. Ishruna taliban. Ah, mudhakar dulu. Ishruna taliban. Ishruna taliban. Sekarang mu'annathnya. Ishruna talibatan. Ishruna talibatan. Thalathuna taliban. Thalathuna taliban. Baca yang mu'annathnya. Thalathuna talibatan. Terusin. Arba'una taliban. Ya. Arba'una talibatan. Ya, terus. Khamsuna taliban. Khamsuna talibatan. Ya, teruskan. Sittuna taliban. Sittuna talibatan. Ya, terus. Sab'una taliban. Sab'una talibatan. Ya. Thamanuna talibatan. Mudzakkar dulu, mudzakkarnya dulu. Maratan tsaniyah, mudzakkarnya dulu. Sama nuna. Salanuna taliban. Sama nuna talibatan. Naam. Tis'una taliban. Tis'una talibatan. Naam. Kemudian di bawah itu ada tulisan apa dalam kurung? Hadhihi uqudun. Ma makna uqudun? Angka puluhan. Uqud puluhan. Dan puluhan dalam bahasa Arab itu dari 20 sampai 90, bukan dari 10. Nah. Karena dan antum lihat di sini dan sepertinya setelah ini kita break sebentar, Abdul Ghaffar, dan sebelum kita istirahat sebentar, kita lihat lagi di sini. Angka puluhan, isyrun, thalathun, bentuknya sama dengan jamak mudzakkar salim. Ada sekedarik? Balai. Ada apa di situ? Di akhirnya ada waw dan nun. Dan nun. Maka dia di sela-sela pembahasan tentang jamak mudzakkar salim diselipkan angka ini. Karena nanti pembahasannya, karena dia sama seperti jamak mudzakkar salim bentuknya, maka hukumnya nanti sama, hukum i'rabnya sama nanti. Sebagaimana jamak mudzakkar salim mansubnya begini, majrurnya begini, nanti begitu juga angka-angka al-uqud, angka-angka puluhan ini insyaallah. Nanti akan dibahas setelah ini penjelasan bagaimana i'rab jamak mudzakkar salim baik dalam kondisi marfu, mansub atau majrur. Dan sebelum itu kita break sebentar. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar, tafadhal ya akhir kirim. Baik Ustaz. Khotbah salam pada garda juga pemirsa di manapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durusul Ghuah ini, kita akan kembali saat lagi setelah beberapa jeda berikut ini. Nah. Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Wabad, ikhwata Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saluran Tilawal Quran dan Kajian Islam. Di malam hari ini kita sedang mengikuti program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari buku Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha. Melanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, masih di pelajaran ke-23 tentunya, masuk ke halaman ke-157, dan kita kembalikan kepada Ustaz Faliyata Fadal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa murah wa ba'd. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis, latihan kelima. Kita berpindah halaman ke 157, 157. Dan kita akan membahas bagaimana jamak mudzakkar salim dalam kondisi marfu, mansub dan majrur. Di sini di latihan kelima, ta'ammal ma yali. Wajadtum ya ikhwan, sudah ketemu? Wajadtum. At-tamrin al-khamis, silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Latihan kelima, safhah 157, halaman 157. Disebutkan di sini, ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Ini merupakan contoh-contoh sekaligus teori daripada bagaimana kondisi jamak mudzakkar salim dalam kondisi marfu, mansub dan majrur. Baru setelah ini insya Allah akan kita latih praktek daripada teori di latihan kelima ini, nanti insya Allah akan dipraktekkan di latihan keenam. Jadi karena pentingnya latihan kelima ini, mohon dipahami dengan benar, mohon dipahami dengan baik. Kalau antum paham teorinya di latihan kelima ini, maka insya Allah di latihan keenam akan mudah mengerjakannya insya Allah. Dan insya Allah secara umum pembahasan jamak mudzakkar salim mudah insya Allah. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Antum lihat di sini ikhwan, di sini ada tiga kolom, ada tiga baris, ada tiga baris contoh-contoh. Yang pertama, baris yang pertama contoh daripada kondisi isim yang marfu, al marfu'u. Antum lihat ya ikhwan, sudah lihat semua? Kemudian ada al mansubu di baris kedua yang di tengah. Bagaimana kalau mansub? Dan yang terakhir, yang ketiga, yang sebelah kiri, al-majruru. Al-majruru. Ada al-marfu', ada al-mansub, dan ada al-majrur. Dan di sini, tidak hanya bentuk jamak mudzakkar salim saja yang diperlihatkan. Bahkan bentuk mufrad, dan uniknya juga bentuk musanna. Al-adat al-ukud. Mohon maaf, bukan al-musanna, tapi al-adat al-ukud. Karena al-adat al-ukud tadi sudah kita sebutkan. Angka-angka puluhan itu kita sebutkan tadi di latihan keempat. Dia disamakan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Jadi tiga-tiganya disebutkan di sini. Ada bentuk mufradnya. Bagaimana isim mufrad dalam kondisi marfu, mansub, dan majrur. Dan ini sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama. Kemudian bagaimana jamak mudzakkar salim dan bagaimana al-uqud, angka-angka puluhan. Yang pertama di sini, ana bacakan baris yang pertama. Setelah itu ana minta ikhwan studio untuk membaca baris kedua dan baris ketiga. Baris yang pertama yang marfu' dulu, dakhalal mudarrisu. Antum lihat ya ikhwan. Ada isim yang marfu' di sini, dakhalal mudarrisu. Mana yang isim yang marfu' di sini? Al-mudarrisu. Dan tanda marfu'nya apa? Tanda rafa'nya dia apa? Ad-dhammah. Antum lihat di dalam kurung. Ad-dhammah. Kemudian bagaimana kalau mansub? Lihat sebelah kirinya di tengah-tengah. Al-mansubu. Sa'altul mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Al-mudarrisa di sini mansub. Alas kedalik? Pertanyaannya, mengapa dia mansub? maf'ulun bih. Kalau sebelumnya al-mudarrisu, mengapa dia marfu? Al-fa'il. Naam, al-fa'il. Al-mudarrisu marfu karena fa'il. Adapun sa'altul mudarrisa, al-mudarrisa mansub karena dia maf'ulun bihi. Apa tanda mansubnya? Harokat apa ini? Al-fathah. Di harokat huruf terakhirnya al-fathah. Kemudian bagaimana kalau majrur? Al-majrur. Qultu lil-mudarrisi. Qultu lil-mudarrisi. Ma mana qultu lil-mudarrisi? Saya berkata kepada guru. Naam, saya berkata kepada guru. Mana di sini isim yang majrur ya, ikhwan? Al-mudarrisi. Kenapa dia majrur? Ada harful jar. Alas kedalik? Mana harful jarnya? Lam. Al-lam. Harful jarnya lam di sini. Lil mudarrisi. Dan tanda majrurnya apa di sini? Al-kasrah. Fi akhirihi. Kasrah di huruf yang terakhir. Sinnya. Mudarrisi. Nah. Ini kondisi isim yang mufrad, isim yang tunggal. Dalam kondisi marfu, mansub dan majrur. Kita ulang. Marfu'nya isim yang mufrad dengan apa? Tandanya apa? Ad-dhammah. Mansubnya? Al-fathah. Majrurnya? Al-kasrah. Begitu kalau isimnya mufrad, bentuk tunggal. Ada sekedarik? Bala. Sampai sini? Fahimtum? Ilahuna fahimtum? Insyaallah. Baik. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau bentuknya jamak mudzakkar salim, isimnya jamak mudzakkar salim. Tolong dibaca Maulana. Baris yang kedua. Bismillah. Dakhala al-mudarrisuna. Naam. Ini kondisi apa ini? Marfu. Al-marfu. Antum lihat di sini marfu-nya dengan apa? Al-waw. Huruf waw. Al-mudarrisuna. Al-waw. Sekarang bagaimana kalau mansub? Sa'altul mudarrisina. Naam, atau lihat ada perubahan. Yang tadinya al-mudarrisuna dengan wawu, wawu dan nun. Sekarang bagaimana? Dengan al-mudarrisina. Nah, wawunya berubah menjadi? Ya. Maka dia mansub. Wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya, tanda mansubnya adalah? Ya. Harful ya. Fahimtum? Fahimna insyaAllah. Tadinya al-mudarrisun dengan waw. Sekarang jadi al-mudarrisin. Fahimtum insyaAllah? InsyaAllah. Baik. Bagaimana kalau al-majrur? Silakan ya akhil kirim. Qultu lil-mudarrisina. Qultu lil-mudarrisina. Naam. Sekarang bagaimana majrurnya? Sama saja dengan ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kondisi jamak mudzakkar salim hanya dua saja dia kemungkinan. Kalau bukan al-mudarrisun dengan waw atau al-mudarrisin dengan ya. Marfu'nya dengan waw, mansub dan majrurnya dengan al-ya. Sahlun, ada sekadarik ya ikhwan? Mudah insyaallah, mudah insyaallah. Begitu pula adalul uqud. Angka puluhan, tafadhal Ilham, tolong dibaca angka puluhan, baris ketiga yang terakhir. Al marfu. Nah. Dakhala isruna taliban. Nah, tarjim. Telah masuk 20 siswa. Mana di sini adadul uqudnya? Yang mana? Isruna. Isruna. Antum lihat di sini marfu dengan apa ya, akhil kirim? Waw. Marfu dengan waw. Dia sama dengan jamak mudzakkar salim. Al-mansub, tafadhal. Sa'altu isrina taliban. Sa'altu isrina taliban. Terjem. Saya bertanya kepada 20 siswa. 20 siswa. Di sini bagaimana dia mansubnya, bentuk mansubnya? Bilya. Mansubun bilya. Naam, ahsant. Ishrin, kenapa dia mansub? Sa'altu ishrina taliban. Mengapa dia mansub di situ ishrin? Posisinya sebagai apa, Ilham? Maf'ul. Maf'ulun bih. Kalau sebelumnya dakhala ishruna taliban, ishrun mengapa marfu dia? Fa'il. Fa'il, ahsant. Terakhir al-majrur. Al-majrur. Qultu lil ishrina taliban. Sekali lagi. Qultu li ishrina taliban. Naam. Qultu li ishrina taliban, ahsant. Terjem. Saya bertanya, saya berkata kepada 20 murid. Naam. Sekarang di sini posisinya sebagai apa? Al-majrur. Al-majrur. Kenapa dia majrur? Kenapa dia majrur? Ada apa di sini? Li'annahu harful jar. Li'annahu harful jar. Jangan bilang li'annahu harful jar. Qoblahu. Li'anna qoblahu. Li'annahu qoblahu. Li'annahu jangan pakai hu. Li'anna qoblahu. Li'anna harful jar. Sebelumnya ada apa? Harful jar. Ada harful jar. Mana harful jarnya Ilham? Allam. Allam. Barakallahu fiik. Barakallahu. Kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan ikhwan dari latihan kelima ini? Apa yang bisa kita pahami dari latihan kelima ini? Bahwa pertama fokus pembahasan kita tentang apa? Jamak muzakkar salim. Di sini dijelaskan bagaimana kondisi jamak muzakkar salim dalam tiga kondisi. Dalam kondisi marfu, mansub, dan majrur. Ternyata bagaimana kalau dalam kondisi marfu jamak muzakkar salim, marfunya dengan apa? Al-waw, ishrun, muslimun, muhandisun, dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun mansub dan majrurnya sama. Hanya dua saja, berarti dua bentuk daripada jamak muzakkar salim. Kalau bukan marfu dengan waw, atau mansub dan majrur dengan apa? Ya. Ya. Sehingga kalau bukan muslimun, atau kemungkinan kedua apa? Muslimin. Kalau bukan muslimuna atau muslimina. Tinggal antum sekarang harus mengetahui di mana posisinya. Contoh tadi di sini misalnya, dakhalal mudarrisuna. Mengapa al-mudarrisun marfu' di situ? Karena posisinya sebagai fa'il. Berarti antum harus tahu. Harus tahu posisinya baru bisa menentukan ini marfu', mansub atau majrur. Kemudian sa'altul mudarrisina. Antum lihat di sini al-mudarrisina, mengapa dia mansub? Posisinya sebagai apa? Maf'ul. Al-maf'ulu bih. Maka ketahui dulu posisinya. Apa posisinya dalam kalimat? Atau apa kata sebelumnya dalam kalimat, maka akan terlihat, oh ini mansub, ini marfu, ini majrur. Baru antum letakkan tanda yang tepat untuk masing-masing kondisi. Siap? Kita masuk ke latihan ke-6. Ana minta ikhwan studio baca 3 soal. Mulai setelah itu kita minta ikhwan di akhwat di rumah bisa ikut pelajaran, mengerjakan latihan berikutnya. Siap? Mustaidun ya ikhwan? Insyaallah. Insyaallah. Yaqul huna, disebutkan di sini perintahnya adalah akmil. Makna akmil? Sempurnakanlah. Akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat yang berikut. Kalimat-kalimat berikut biwad'i, dengan meletakkan, al-kalimatil lati, kata-kata yang, bainal qausain, di antara dua kurung. Nah, kata-kata yang ada di antara dua kurung. Fil amakinil khaliyati, pada tempat yang sesuai. Pada tempat al-khaliyah, bukan sesuai, kosong. Al-khaliyah yang kosong. Di tempat-tempat yang kosong. Kita ulang. Akmilil jumalal atiyata, terjemahkan. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Biwad'il kalimatil lati, dengan meletakkan kata-kata yang, bainal qausain, berada di antara dua kurung, fil amakinil khaliyati, pada tempat, pada tempat-tempat yang kosong. Alhamdulillah sudah ada contohnya di sini. Ana baca contoh, kemudian ikhwan studio baca 3 soal masing-masing satu. Alhamdulillah ana dapat contohnya, alhamdulillah. Di sini mithalun. Sa'altu, seharusnya sa'atu nuqat. Apa itu nuqat? Titik-titik. Titik-titik, seharusnya begitu contohnya. Baru saya itu dijawab. Lihat yang dalam kurung, lihat kata dalam kurung. Kata dalam kurung tolong dibaca apa itu? Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Kita letakkan al-mudarrisun di tempat yang kosong. Sa'altu nuqat. Seharusnya begitu. Titik-titik setelah sa'altu. Baru kita masukkan jamak mudzakkar salimnya. Sa'altul mudarrisina. Al-mudarrisun di sini sekarang menjadi al-mudarrisin. Mengapa? Posisinya sebagai apa di sini? Sa'altul mudarrisina maf'ulun bih. Maf'ulun bi majrur atau marfu'? Mansub. Mansub. Bukan majrur, bukan marfu'. Mansub. Mansubnya dengan apa di sini? Bilya. Al-bilya. Wa abe? InsyaAllah. Naam. Tafadhal ikra' rakam wahid ya maulana. Thumma mu'ajjir al-thani. Thumma al-thalith anta ya ilham. Bismillah. Al-awwal. Naam. Yuhibbul mudarrisu at-tullaba. Nuqat al al-mujtahiduna. Naam, al-mujtahiduna. Ulang sekali lagi soalnya. Yuhibbul mudarrisa at-tullaba. Al-mudarrisa. Oh, naam sal. Yuhibbul mudarrisu at-tullaba nuqat al-mujtahiduna. Naam. Masukkan al-mujtahidun dalam kalimat. Tafadhal. Yuhibbul mudarrisu at-tullaba al-mujtahidina. Al-mujtahidina. Ahsant. Terjem. Guru menyukai siswa-siswa yang rajin-rajin. Naam. Al-mujtahidun ketika diletakkan di tempat yang kosong bagaimana? Jadi apa? Al-mujtahidina. Limada? Limada kadzalika ya akhil karim? Kenapa sebagai dia na'at, dengan ya di sini? Na'at. Na'at dari apa? Mana man'utnya? At-tullaba. Dan kaidah na'at wa man'ut bagaimana? Harus sama, Ustaz. Na'at yatba'ul man'ut. Ada sekedalik? Bala, Ustaz. Karena man'utnya mansub, at-tullaba, maka al-mujtahidin juga harus, harus mansub. Mansub. Dan mansubnya al-mujtahidun dengan apa? Bilya. Bilya. Barakallahu fiik ya akhil karim. Barakallahu fiik. Lihat, pentingnya pengetahuan di jilid pertama dipakai di sini. Tidak mungkin tidak. Antum harus tahu pertama posisi kalimat itu. Antum harus tahu kaidah-kaidah sebelumnya yang sudah kita belajar di jilid 1. Lihat betapa pentingnya belajar jilid 1. Karena langsung masuk ke jilid 2, ini butuh kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Tafadhal ya man, ilham atau muajir? Yang kedua? Muajir. Muajir, tafadhal ya akhul kirik. Ra'aitu nuqat taliban. Naam. Talatuna. Ra'aitu, naam. Oh iya, teruskan. Ajib. Ra'aitu talathina taliban. Naam, ra'aitu talathina. Naam, talathina taliban. Bukan talathun, tapi? Talathina taliban. Terjem. Saya melihat 30 siswa. Naam. Kenapa antum sebutkan thalathin di sini dengan ya? Bukan dengan waw. Dia posisinya apa di sini? Karena maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Ada sekitarik? Mansubnya dengan apa di sini? Jamak mudzakkar salim? Dengan ya. Dengan al-ya. Barakallahu fiik ya akhi. Jazakallahu khair. Al-tharith. Tafadhal ya ilham. Al-salis. Yuhibbullaha. Naam. Nuqat al-muslimuna. Sekali lagi. Bagaimana? Yuhibbullahu. Yuhibbullahu. Bukan Allah, ha? Atau Allahi, jangan-jangan. Yang mana? Allahu, Allaha, atau Allahi? Yuhibbullahu. Terdengar ragu-ragu. Yani sautuka fihi syak wa fihi irtiyab, yani goncang, ragu-ragu ini. Hah, dimana hu? Kalau antum bilang hu mengapa? Kalau antum bilang hi mengapa? Kalau bilang ha apa saja jawabannya anda tanya, mengapa? Hah? Dimana? Itu yang penting. Yuhibbullahu. Apa itu yuhibbu? Mencintai. Mencintai. Adalah ada kalimat Allah. Jadi bagaimana terjemahannya kira-kira? Allah mencintai. Berarti posisinya apa di sini? Allah mencintai. Posisinya apa sebagai Allah di sini sebagai apa? Fa'il. Fa'il mansub atau majrur? Ya Ilham. Marfu. Maka yuhibbullahu. Enggak mungkin yuhibbullahi. Enggak mungkin yuhibbullaha. Wadih? Wadih. Pemahaman terhadap makna al-kalimat itu sangat membantu menentukan apa posisinya, Ilham. Jangan remehkan mufradat. Al-mufradat adalah asas antum paham apa posisi kalimat itu. Faham, Tum? Faham. Berarti Allah mencintai apa kira-kira posisi kata berikutnya? Langsung kita bisa menduga, oh ini maf'ulun bih nih. Maf'ulun bih berarti majrur atau marfu? Maf'ulun bih itu? Mansub. Bukan marfu, bukan majrur. Maka bagaimana? Silakan. Yuhibbullahu al-nukat al-muslimuna. Nukat al-muslimina. Antum baru baca soal saja. Nah, kalau ada jawaban jangan pakai nukat lagi. Nah. Tafadhal, langsung lagi ya, akhi, langsung jawaban saja. Yuhibbullahu muslimina. Nah, alif lamnya tidak dibaca. Nah. Langsung lagi. Yuhibbullahu al-muslimuna. Al-muslimina. Sekali lagi, mana tanda-tandanya? Yuhibbullahul. Sambung. Yuhibbullahul muslimina. Naam, yuhibbullahul muslimina. Naam, sahih. Apa artinya sekarang? Allah mencintai orang-orang muslim. Naam. Berarti al-muslimin di sini maf'ulun? Bih. Mansub. Mansubun bilya. Naam. Barakallahu fiik. Syukran ya Ilham. La tukthir minad dhahik ya Ilham. Fa'inna dhahik yumitul qalb. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Kita buka kesempatan bagi ikhwan-ikhwan di rumah. Baik, Ustaz. Khadar salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada berikutnya. Bagi Anda yang ingin menjawab dari beberapa latihan yang ada, kita persilahkan di 021-823-6543. Silakan kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Fatimah di Bekasi, Ustaz. Nah, Ummu siapa? Ummu Fatimah. Fatimah. Oh, Ummu Fatimah. Fatimah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya. Barakallahu fikum. Silakan Ummu. Kita di latihan ke berapa sekarang Ummu? Arba. Keempat, Ustaz. Naam. Latihan ke-6 nomor? Nomor 4. Tafadhali. Tamam. Qara'tu nuqat safhatan. Qara'tu nuqat safhatan. Naam. Qara'tu 50 safhatan. Naam. Sekali lagi, Ummu. Qara'tu 50 safhatan. Naam. Qara'tu 50 safhatan. Naam. Tarjimi. Aku membaca 50 lembar, ya, Ustaz. Halaman. Halaman apa? Naam. Saya membaca 50 halaman. Naam. Di sini 50. Naam, Ustaz. Kenapa bukan 50? Dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Marfu' ala sekadalik? Mansub, ya. Mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasubnya apa? I alya. Alya. Naam. Teruskan. Naam. Al-khamis. Al-khamis. Sa'al tu nuqat al-muhandisuna. Naam. Sa'altul muhandisina. Naam, sa'altul muhandisina. Sahih. Tarjimi. Saya bertanya kepada insinyur. Naam. Para insinyur. Naam, para insinyur. Sahih, lana jama'. Naam. Kenapa al-muhandisin di sini? Kenapa dia? Mansub kembali, ya, Ustaz. Mansub. Kenapa dia? Posisinya sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nomor satu. Nah, tiga soal di atasnya. Boleh Ummu, silakan. Nomor 1 2 3. Nah, Wahid. Al-awwal. Al-awwal. Yuhibbul mudarrisu tullaba an-nuqat al-mujtahiduna. Al-mujtahiduna. Naam. Yuhibbul mudarrisu tullaba al-mujtahidina. Naam, at-tullaba al-mujtahidina. Naam. Tarjimi. Pak guru itu menyukai para siswa yang sungguh-sungguh. Naam, sahih. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Ru'aitu nuqat taliban. Naam. Ru'aitu salasina taliban. Naam. Ru'aitu salasina taliban. Naam. Saya melihat 30 siswa. Naam. Di sini posisinya sebagai apa? Maf'ul, ya, Ustaz. Maf'ulun bih. Naam, maf'ul. Mansub, ada sekadalik? Naam, bala, ya, Ustaz. Terakhir. Ya, naam. Asalis yuhibbullahu nuqat al-muslimuna. Yuhibbullahu al-muslimina. Yuhibbullahu al-muslimina. Naam. Juga di sini masuk, harus balik. Kenapa masuk? Alianna maful bih. Mafulun bi. Ahsant. Barakallahu fik. Okay. Syukran ya Umma Fatimah. Fatimah, naam. Jazakillahu khair. Wa iyyaka. Ana mau nanya tadi uqudun agak sedikit ketinggalan di mana? Uqud angka puluhan. Oh, angka puluhan. Uqud artinya angka puluhan. Oh, naam. Syukran. Kelas? Naam, kelas. Baik, barakallahu fik. Wa fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ummu Fatimah di Bekasi yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Naam, Ustaz, kita naam. Dan kita ulang lagi. Tidak, kita ulang lagi, kita ulang lagi, insyaallah. Iya. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami dan ingin menjawab dari beberapa latihan yang telah dibaca tadi pula, kita akan berikan kesempatan untuk mengulanginya. Silakan di 0218236543. Naam, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Muhammad Rianto di Bekasi Timur. Naam, Muhammad Rianto. Masyaallah. Ahlan wa sahlan, Pak Rianto. Ahlan bik, Ustaz. Naam, Bekasi Timurnya di mana, Pak Rianto? Pemas 3, Masya Allah. Pak Rianto, kecilkan dulu suara radionya atau TV-nya. Ada feedback yang cukup mengganggu. Sudah, Pak Rianto? Selamat. Silakan. Pak Rianto, latihan ke-6. Masih latihan ke-6. Silakan baca 3 soal saja. Al-awal. Yuhibbul mudarrisu tullaba nuqat al-mustahiduna. Naam. Yuhibbul mudarrisu tullabal mustahidina. Naam, at-tullabal mustahidina, sahih. Terjemah. Guru itu mencintai para siswa yang rajin. Naam. Al-mustahidin di sini kenapa dia dengan ya mafulun bih? Mafulun bih? Yakin mafulun bih? Naam. Naat. Naat. Naat dari mafulun bih. Naam. Mana mafulun bihnya kalau begitu? At-tullaba al-mustahidin. At-tullaba saja. At-tullaba. At-tullaba mafulun bih. Al-mujtahidin sebagai apa? Naat. Naat. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Teruskan. Al-thani. Ra'aitu nuqat taliban. Naam. Antum sudah kecilkan radio televisinya, ya Rianto, suaranya masih cukup mengganggu. Kelasan. Kelas, taib. Ya. Tafadhal. Ra'aitu salasina taliban. Ra'aitu salasina taliban, naam. Terjem. Saya melihat 30 murid. Naam. Salasin di sini, apa posisinya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Naam. Marfu atau majrur? Mansub. Zan. Mansub. Wa alamatu nasbihi ma huwa? Ya, bil ya. Al ya. Naam. Teruskan. Al-thalith. Al-thalith. Yuhibbullahu nuqat al-muslimuna. Naam. Yuhibbullahu al-muslimina. Naam. Yuhibbullahu al-muslimina. Naam. Teruskan. Allah mencintai orang-orang yang muslim. Naam, ahsan. Terjemah. Teruskan 4 dan 5. Naam. Ar-rabi. Qara'tu nuqat safhatan. Naam. Khamsuna. Qara'tu khamsina safhatan. Naam. Qara'tu khamsina safhatan. Naam. Saya telah membaca 50 halaman. Naam. Sahih. Al-Khamis. Sa'altu nuqat al-muhandisuna. Naam. Sa'altu al-muhandisina. Sa'altu al-muhandisina. Naam. Terjem. Saya bertanya kepada para insinyur. Naam, kepada para insinyur. Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ya Rianto, sebagai kesimpulan di sini, semua jawaban di latihan ke-6 ini, posisi semua jamak mudzakkar salim posisinya marfu atau majrur di sini? Mansub. Mansub semua, sahih. Naam. Ada yang sebagai mafun b, ada yang sebagai na'at, ada sekadarik. Nah, tidak ada yang majrur di sini? Ada yang majrur? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Barakallahu fiik. Syukran ya Rianto. Afwan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rianto. kebersamaannya di layanan-layanan telepon dan telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Baik, Ustaz. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Kita cukup sampai sini dulu. Baik. Dan sebelum kita akhiri pertemuan atau pelajaran kita di sore hari ini atau malam hari ini, kita bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat, Ustaz, ya, yang telah masuk. Di antaranya, datang dari Cikarang, Abdullah, bertanya, Ustaz, dalam surat Ar-Rum ayat 42 dan ayat yang lainnya yang pernah saya temukan, kata setelah harfu jar min, seharusnya min qabli, Ustaz, tapi di situ tertulis min qablu. Hukum jar apakah di sini? Dan mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ya, ini sudah kita pernah bahas sebelumnya. Dan ini pertanyaan sudah sering ditanyakan. Surat apa tadi? Ar-Rum. Ar-Rum ayat 42. Dan banyak yang terkait seperti ini tulisannya memang. Ar-Rum ayat 45. Nah, 42. Sebagai usaha untuk mandiri kita terlebih dahulu untuk tahu, ana sarankan kepada ikhwah dan akhwat di rumah maupun di studio, bagi yang terbiasa menggunakan gadget Android, bisa mendownload sebuah software yang cukup bermanfaat terkait dengan Al-Quran. Kemudian antum melihat di situ ada beberapa software yang cukup menarik, di antaranya ada software yang terkait dengan tafsir Al-Quran, misalnya Al-Ayat. Di situ antum bisa mendownload kemudian mencari kata yang terdapat di dalamnya kalimat min ba'du. Kemudian setelah itu lihat bagaimana penjelasan para ulama tafsir tentang kalimat min ba'du. Dia di antaranya yang disebutkan di sini surat Ar-Rum ayat berapa tadi, ikhwan? 42. Ar-Rum ayat 42. Surat Ar-Rum surat keberapa? 30. Surat 20. 20. Antum silakan lihat surat 20 Ar-Rum ayat 25. Kita cek langsung bagaimana penjelasan di kitab I'rabul Quran, bagaimana i'rab daripada surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 25. Dan ini sebagaimana perkataan penanya tadi, banyak ditemukan kalimat ini. Mana kalimat yang disebutkan oleh beliau? Wa min ayatihi antakum as-sama'u wal ardu bi amri. Ar-Rum 42. 42. Qulsiru fil ard. Naam. Qulsiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Lihat kalimat min qablu. Yang pernah kita pelajari bahwa min adalah harfu jar. Assalamualaikum ya ikhwan. Dan bagaimana kondisi harfu jar jika diletakkan sebelum isim? Bagaimana kondisi isim itu setelah kalimat setelah harfu jar? Seharusnya bagaimana? Nah, seharusnya majrur. Assalamualaikum. Tapi kenapa di sini jadi min qablu bukan min qabli? Disebutkan di antara penjelasan para ulama tafsir terkait kalimat min qablu, kalimat qablu itu sebenarnya dia ada mudhafun ilaih yang dihapus. Qablu atau dan min ba'du, kalimat yang sama min ba'du atau min qablu, kenapa dia dengan dhammah bukan dengan kasrah? Karena di situ ada mudhafun ilaih setelah qablu yang dihapus. Dihapusnya mudhafun ilai ditandai dengan harokat dhammah yang ada pada kata qablu dan ba'du. Ini sebenarnya agak berat dijelaskan, tapi begitu sementara penjelasan yang bisa dijelaskan. Dan mudah-mudahan nanti ketika sampai di pelajaran ini kita bisa jelaskan lebih detail lagi insyaAllah. Nah, sementara sampai situ dulu. Nah. Baik, Saudara atas penjelasannya. Pertanyaan kedua dari pesan singkat pula kita bacakan. Ustaz, ingin bertanya apakah mungkin satu mufrad ya memiliki dua jamak, yakni jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Bisa, seperti kalimat kafir misalnya, kalimat kafir bisa kafirun kufar. Dan bisa kufar. Nah, ada beberapa kata yang dalam bahasa Arab punya dua jamak. Bisa jamak mudzakkar salim seperti kafir, bisa kafirun, dan bisa juga dengan jamak taksir kuffar. Nah, tergantung apa yang kita dengar dari orang Arab sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya menambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Ya. Dari pendengar yang lain bertanya, Ustaz Afwan, bagaimana cara mengetahui jamak taksir? Sulit sekali dihafal karena banyak polanya. Betul sekali. Dan ini pernah kita bahas di jilid pertama. Itu kalau tidak salah ada belasan pola yang disebutkan di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah ini. Maka memang mau tidak mau murni harus dihafal itu memang. Memang harus dihafal. Hal seperti ini harus dihafal. Sama seperti tasrif sebuah fi'il, mau tidak mau harus dihafal. Ada beberapa pola dari bahasa Arab ini yang memang harus dihafal. Begitu kaidahnya, maka begitu yang harus dihafal. Nah, memang sulit, tapi bukan berarti tidak terjangkau. Sulit tapi terjangkau, insya Allah. Nah, insya Allah. Tabarakallahu fik. Kemudian dari pendengar Asri di Medan. Nah. Ustaz ingin bertanya, na'at dan man'ut. Mohon dijelaskan kaidahnya bagaimana, Ustaz? Nah, na'at dan man'ut ini adalah kaidah yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Wajar saja jika ditanyakan. An-na'at dan man'ut, nama lainnya sifat dan mausuf. Ini pernah kita bahas. Kata yang akrab dengan telinga kita adalah kata sifat. Na'at itu sifat. Man'ut, kata yang disifati. Ya, ada beberapa kata itu polanya. Pola na'at dan man'ut. Sifat dan yang disifati. Contohnya misalnya kalimat talibun jadidun. Kalimat talibun jadidun, murid yang baru. Talibun jadidun. Talibun jadidun, antum lihat di sini, kalimat jadidun itu kata sifat. Posisinya sebagai na'at di sini. Na'at atau sifat. Dan kalimat talibun sebelumnya, ini man'ut, ini kata yang disifati. Talibun jadidun ini na'at dan man'ut. Mana na'atnya? Jadidun. Mana man'utnya? Talibun. Dan kaidahnya, kaidah dalam na'at dan man'ut itu, bahwa na'at itu selalu mengikuti al-man'ut. Dalam semua hal. Di antaranya ada empat. Ada empat yang harus diikuti na'at dari man'ut. Apa saja ya, Kwan? Siapa yang masih ingat? Na'at itu selalu mengikuti al-man'ut dalam empat hal. Yang pertama, jenisnya. Jenisnya, mudzakkar mu'annasnya. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annath, maka na'atnya harus mu'annath. Ini yang pertama. Yang kedua dari sisi al-adad, jumlahnya. Mufrad, mufrad, jama', jama', muthanna, muthanna. Begitu. Ini saya ringkas saja. Nanti mohon penanya bisa mendownload pelajaran yang terkait dengan pelajaran na'at dan man'ut ini. Kemudian yang ketiga, apa ya, Juan? Selain jenis, kemudian yang kedua ala adat, jumlahnya. Yang ketiga, ma'rifah dan nakirahnya. Ma'rifah dan nakirahnya. Pakai alif lam, maka dudunya harus pakai alif lam. Man'utnya tidak pakai alif lam, maka na'atnya juga jangan pakai alif lam. Sama seperti tadi, talibun jadidun. Lihat, talibun nakirah. Ada sekedarik? Maka jadidun juga harus nakirah. Tapi kalau saya beri alif lam, at-talibu, pakai alif lam, at-talibu, maka sifatnya bagaimana? Al-jadidu, sama pakai alif lam juga. At-talibul jadidu, sama-sama pakai alif lam. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari i'rabnya, harokat huruf terakhirnya. At-talibu, dommah. Ada sekedarik? Maka al-jadidu juga harus dommah. Tidak boleh at-talibu al-jadidi. Tidak boleh. Dia na'at dan man'ut harus sama, harokat huruf terakhirnya. At-talibu al-jadidu. Marfu, maka ini juga harus marfu. Itu secara global. Tidak mungkin bisa dijelaskan semuanya secara rinci. Nanti silahkan bisa di download pelajaran yang terkait dengan na'at dan man'ut. Semoga Allah berikan kemudahan bagi penanya dan bagi kita semua. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik atas penjelasan dari beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Silakan Ustaz disampaikan sebagai ikhtitam. Kita sudah masuk ke pelajaran 23 dari kitab Durusul Lughah jilid kedua ini. Dan tadi sudah kita lihat beberapa latihan-latihan yang ada di pelajaran ke-23 ini, dan seperti yang kita katakan 90% pembahasan tentang jamak mudzakkar salim. Nah, ini mohon terus di murajaah Dan tadi sudah ada beberapa kaidah-kaidah penting yang kita pelajari. Pertama, jamak mudzakkar salim. Kenapa disebut as-salim, kalimat as-salim di belakangnya? Selamat. Karena bentuk mufradnya selamat, yang ini masih terlihat. Hanya ditambahkan apa? Waw dan nun. Jadi untuk membentuk jamak mudzakkar salim begitu mudahnya. Tambahkan di isim mufradnya waw dan nun, maka jadi jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, yang kaidah yang juga sudah kita bahas di sini, bahwa bagaimana kondisi jamak mudzakkar salim ketika marfu? Bagaimana ketika marfu? Yani marfu dengan waw. Alas kedarik? Lalu bagaimana dengan mansub dan majrurnya jamak mudzakkar salim? Kedua-duanya dengan ya. Nah, sehingga jamak mudzakkar salim itu kalau bukan al-muslimun bentuknya begitu dengan waw, atau al-muslimin, cuma dua itu saja. Kemungkinannya salah satu daripada dua ini, tidak ada pilihan ketiga. Kemudian juga yang juga sudah kita pelajari barusan terkait dengan adadul uqud, angka puluhan. Bagaimana angka puluhan itu? Hukumnya karena bentuknya sama seperti jamak mudzakkar salim, maka hukumnya juga sama. Dia marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan alia. Ini yang sudah kita bahas dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada ikhwah di studio. Semoga terus hadir dan ikut belajar bahasa Arab bersama kita. Dan kepada ikhwah dan akhwat di rumah, jazakumullahu khairan atas semua partisipasinya. Kita tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.